Konsultasi Syariah. Hukum merapikan alis. Pertanyaan. Bagaimana hukum merapikan alis? Dicukur sebagian sedikit saja karena alis saya terlalu banyak. Terima kasih. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ketika diusir oleh Allah, iblis bersumpah di hadapan Rabb semesta alam untuk menyesatkan seluruh hambanya. Iblis berkata, aku bersumpah dengan keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semua, kecuali para hambamu di antara mereka yang baik imannya. Quran Surat Sad, ayat 82 dan 83. Salah satu di antara misi besar iblis untuk menyesatkan manusia adalah memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Quran Surat An-Nisa, ayat 119. Namun sebagian besar yang terjebak dalam larangan ini adalah para wanita. Allah jadikan bagian dari keindahan wanita, tidak ada bulu di wajah selain alis dan bulu mata. Untuk menjaga dari ulah mereka, Nabi SAW melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanammisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Makna al-mutanammisah. Al-mutanammisah adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya an-namisah. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menegaskan bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis. Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah. Syarah Sahih Muslim. Ibnu al-Athir mengatakan, an-namas adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan. Ibnu al-Allan mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, an-namisah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan al-mutanammisah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya. Dalil al-Falihin. Beberapa ulama yang menulis kitab kumpulan dosa-dosa besar seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, demikian pula Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An Irtikab Al-Kabair, menyebutkan bahwa salah satu di antara dosa yang masuk daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, seperti bulu alis, meskipun itu tujuannya untuk kecantikan. Demikian, Allahu a'lam.